在关于两个点电话我往往免费一个人去做不想我就好我是说我的一个人的网我还是一个人我是说我的他们的大部分我的书里اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الأحبة إخوتي الأحباء رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan rangkaian acara dawah di Kota Ambon. Semoga Allah jaga dan semoga Allah berikan bimbingan dan hidayah kepada penduduk kota ini menuju kepada Islam dan menuju kepada aqidah sahihah dan manhaj salafus salih. Allahumma amin. Pada pagi hari ini tema yang akan dibahas yang sudah disebar oleh panitia adalah tentang upaya komprehensif dalam menjaga keistiqomahan di atas al-haq bersama ulama. Istiqomah di atas al-haq tentunya tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesungguhan, dengan usaha yang maksimal, dengan penuh keikhlasan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai seorang muslim selamat dari berbagai macam ujian, baik syahwat maupun syubhat. Dikarenakan perkara yang akan menjauhkan seorang muslim dari istiqomah adalah ketika seorang hamba tersebut terseret oleh ujian yang berupa syahwat maupun syubhat. Oleh karenanya di antara usaha dan upaya yang begitu besar akan memberikan pengaruh pada keistiqomah seorang hamba adalah dengan mengisi waktunya dan menjadikan salah satu kegiatan rutin dari hidupnya untuk menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu. Maka harapan kita kepada Allah, semoga acara-acara seperti ini, ya, acara dawah ataupun taklim-taklim rutin, ya, dawah ataupun taklim bersama asatidz ataupun dawah bersama masyayikh, walhamdulillah Allah mudahkan. Ya, ini semua menjadi sebab istiqomahnya kita semua di atas al-haq. Dan antum sendiri merasakan bagaimana ketika kita mendatangi majelis-majelis ilmu, ketika kita mendatangi majelis para ulama, maka keimanan kita akan bertambah, semangat kita akan semakin besar, dan keinginan kita terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Demikianlah majelis ilmu dan terlebih khusus majelis para ulama. Oleh karenanya as-sahabiyul jalil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa 'alayhi dhunubu mithlu jibali Tuhan. Sesungguhnya seseorang dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari tempat tinggalnya dalam keadaan membawa dosa-dosa sebesar gunung Tihar, gunung yang berjajar, yang menjulang tinggi. Dia mungkin terjatuh dalam kemaksiatan, dia mungkin terjatuh dalam kelalaian, sehingga dia terbawa oleh hawa nafsunya dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia keluar dari rumahnya dalam keadaan membawa dosa-dosa yang besar. Fa idza sami'a al-'ilma khaba wa raja'a wa taba, maka tatkala dia datang ke majelis ilmu mendengarkan ilmu, dia akan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takutnya kepada Allah akan semakin besar. Dia akan tersadar, waraja'a, dia akan kembali, wa taaba, dan dia akan bertaubat kepada Allah. Fan sarafa ila manzilihi wa laysa 'alaihi dhanbun. Maka setelah itu dia akan kembali kepada rumahnya, pulang ke tempat tinggalnya dalam keadaan tidak ada lagi dosa yang ada pada dirinya, karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dia telah bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa itu dan tidak mengulanginya, dan dia mengganti perbuatan dosa itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kalian sekali-kali yang memisahkan diri kalian dari majelis-majelis para ulama. Ini pentingnya majelis para ulama. Oleh karenanya Al-Imam Sahal Ibnu Abdillah Ibnu Yunus Tasturi rahimahullah, beliau juga mengatakan man arada an-nazar ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama, barang siapa yang ingin melihat kepada majelis-majelis para nabi, maka lihatlah kepada majelis-majelis para ulama, dikarenakan mereka adalah pewaris para nabi. Maka siapa dari kita yang rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rindu untuk bertemu dengan beliau, yang rindu untuk dibangkitkan bersama beliau, maka lihatlah dan datangilah majelisnya para ulama, dikarenakan mereka adalah pewaris para nabi. Dan harapan kita ketika kita mendatangi majelis para ulama, kita akan dibangkitkan bersama para ulama dan bersama orang yang mewarisi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Salam Ibn Dardis Al-Abdil Karim juga mengatakan, Faya ayyumakullah in aradtumul ilma min manabi'i fahaumul ulama'ul kibar الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم ودبرت قواهم في العلم والتعليم إلزموهم قبل أن تخفضوهم واستخرجوا كنوزهم قبل أن تواروا معهم. Kata beliau, wahai para penuntut ilmu, jika kalian ingin untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya yang murni, dari mata airnya yang jernih, maka itulah ulama-ulama kibar, di mana jenggot mereka memutih, jasad mereka melemah, dan kekuatan mereka melemah. Mereka habiskan semua itu di dalam ilmu dan mengajarkan ilmu. Ilzamuhum, maka ilzamuhum, tetapilah mereka, carilah majelis-majelis mereka, qabla an tafqiduhum, sebelum kalian kehilangan mereka. Dan istakhriju, keluarkanlah kunuzah, perbendaharaan mereka, keluarkanlah harta-harta yang berharga dari mereka, yaitu ilmu, qabla an tuwara ma'hum, sebelum ilmu itu dikubur bersama mereka, yaitu ketika mereka meninggal, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tercabutnya ilmu itu, bukanlah ilmu tersebut dicabut dari dada-dada para manusia, akan tetapi dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga tatkala para ulama masih tersisa, mari kita manfaatkan ya kesempatan tersebut. Mari kita manfaatkan nikmat tersebut dengan cara menggali, ya, menggali ilmu-ilmu, menggali bimbingan-bimbingan, menggali nasihat-nasihat mereka, kita ambil, kita dengarkan, kita baca, kita pahami, dan kita amalkan, dan kita sebarkan. Nah, oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Tarikhul Hijratain beliau menjelaskan tentang para ulama, bahwasanya para ulama Rabbaniyun adalah warahatul rusul wa khulafa'uhum fi umamihim, bahwa para ulama itu adalah pewaris para rasul dan pengganti mereka, penerus mereka di tengah-tengah umat. Wa humul qa'imuna bima bu'itu bihi ilman wa amalan wa da'watan lil khalqi ila Allah 'ala furuqihim wa minhajihim. Dan para ulama itu adalah orang-orang yang tegak melaksanakan apa yang mereka, yaitu para rasul, diutus dengannya. Artinya, mereka para ulama yang meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul, baik dari segi ilmu maupun amal maupun dakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sesuai dengan caranya para rasul dan dengan manhaj yang sama yang dibawa oleh para rasul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan metode yang benar dan manhaj yang benar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, maka kita mempelajari manhaj tersebut dari para para ulama. Wa hadhihi afdhalu maratib al-khalqi ba'da risalati wan nubuwwah. Wa ha'ula'i hum rabbaniyun wa hum rasikhun fil 'ilmi wa hum al-wasa'itu baina ar-rasuli wa ummatihi fa hum khulafa'uhu wa awliya'uhu wa hisbuhu wa khasatuhu wa hamalatu dinih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi, dan derajat ini ya, afdhalu maratibil khalqi, adalah tingkatan ataupun derajat makhluk yang paling utama, yaitu siapa? Para ulama. Ba'da risalah wan nubuwwah, setelah derajat dan tingkatan para nabi dan para rasul. Sehingga tingkatan manusia yang paling utama setelah para nabi dan para rasul adalah siapa? Para ulama. Dan mereka adalah ulama-ulama rabbaniyun, dan ulama-ulama yang kokoh dalam hal ilmu. Dan mereka adalah merupakan al-wasa'id, perantara antara rasul dan umatnya. Jadi yang akan menyampaikan, yang menjembatani, yang manusia bersama nabi mereka, yang akan menjelaskan ajaran para nabi dan para rasul adalah para ulama. Dan mereka, para ulama, adalah khulafa'uhu, pengganti dan penerus para nabi dan para rasul. Wa awliya'uhu, mereka adalah kekasih dan ya, orang-orang yang terdekat dengan para nabi dan para rasul. Wa hisbuhu, dan mereka adalah golongan dari para nabi dan para rasul. Wa khasatuhu, dan mereka adalah golongan manusia yang paling khusus ya. Wa hamalatu dinihi, dan mereka adalah orang-orang yang membawa agama yang dibawa oleh para rasul. Nah, sehingga kembali kepada pembahasan awal, ketika kita ingin mendapatkan istiqamah di atas al-haq, kita mendatangi majlis-majlis ilmu. Dan yang perlu difahami bahwa ilmu yang murni itu akan didapatkan dari para ulama. Nah, ikhwati fillah rahimahku wa rahimahkumullah, ketika seseorang mengikuti perjalanan dakwah, tentunya dia akan mendapatkan berbagai macam ujian, mendapatkan gangguan, mendapatkan godaan yang akan mengeluarkan dia dari manhaj al-haq. Maka di sini seorang muslim ya haruslah kokoh, haruslah bersabar untuk terus memegangi prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh para nabi dan para rasul dan dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya, Syekh Al-Allamah Ubay bin Abdillah Al-Jabiri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa di antara jalan keselamatan dari terperangkap di dalam syubhat, rancuan dalam agama yang akan menggoyahkan dan menggoyah prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah dan prinsip-prinsip manhaj salaf, adalah dengan menetapi dan mengikuti para ulama kibar, ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau hafizahullah, wa kana al-ajdahu bi ha'ulai syabab an yalzamu ulama as-sunnah wa fuqaha al-manhajis salafi, dan yang pantas dan seharusnya dilakukan oleh para pemuda, orang-orang yang ingin untuk istiqamah di atas manhaj al-haq, adalah an yalzamu, hendaklah mereka terus mengikuti, menetapi, berhubungan dengan ulama sunnah, ulama-ulama sunnah, wa fuqaha al-manhaj salafi, dan para ulama ahli fikih yang memahami tentang manhaj as-salafi, bukan sembarang ulama. Fa innahu bihaula takunul wiqayatu wal hasanatu min al-wuqu'i fi shiraqi syubhat. Dikarenakan dengan wasilah mereka, yaitu siapa, para ulama sunnah dan fuqaha manhaj salaf, akan terbangun al-wiqayah, penjagaan, ya, wal hasana, dan benteng yang kokoh, minal wuqu'u, dari terjatuh, fi syirafi syubhat, pada jaring-jaring dan perangkap syubhat. Ya, kenapa ya ikhwan? Dikarenakan fitnah, ya, ketika terjadi, ketika datang, arafah al-alim, akan diketahui dan dipahami oleh orang yang berilmu. Adapun seperti kita, orang-orang yang sedikit ilmunya dan bahkan lebih besar hawa nafsunya, maka terkadang tidak bisa memahami fitnah itu. Sehingga kalau kita terjun di dalamnya dan tidak mengikuti bimbingan para ulama, kita akan terperangkap dalam fitnah tersebut. Wa idza ajbar, sedangkan fitnah ketika sudah lewat, arafah al-jahil, orang jahil baru faham. Maka kalau kita ingin selamat ketika fitnah melanda, kita kembali kepada para ulama. Oleh karena kata beliau, al-wiqayah wal hasanah, penjagaan dan benteng dari perangkap-perangkap syubhat, itu akan bisa dibangun ketika kita menetapi dan selalu mengikuti para ulama. Falamma lam yarkadu wa yuwattinu anfusahum 'ala al-mulazamah wa yusabbiru anfusahum 'ala al-akhdhi 'an ha'ula'i al-ulama, maka tatkala mereka para pemuda sudah tidak lagi mempersiapkan diri mereka untuk terus menetapi dan bersabar, menyabarkan diri mereka untuk mengambil bimbingan-bimbingan dan nasihat dan wejangan para ulama, wa ahabbul adilah, dan mereka lebih suka untuk tergesa-gesa, ta'ajjalu amrahum, mereka tergesa-gesa, segera bersikap, belum ada bimbingan para ulama sudah bersikap. Nah, ini adalah sikap yang salah, prinsip yang salah. Maka kita harus hati-hati. Nah, kita tidak boleh bersikap, ya, tidak boleh tergesa-gesa sebelum datangnya bimbingan para ulama. Dikarenakan ketika seseorang membangun sebuah sikap sebelum datang bimbingan para ulama, maka dia akan berada pada dua, di antara dua kondisi. Yang pertama, ketika dia jujur dan dia betul-betul mencari kebenaran, maka ketika datang bimbingan para ulama, dia akan mudah untuk rujuk. Dia akan bertobat kepada Allah dan mengikuti bimbingan para ulama. Kondisi yang kedua, ya, seseorang yang memiliki kesombongan dalam kalbunya, kesombongan yang dimaksud adalah kesombongan yang terbesar, yaitu baqarul haq, menolak kebenaran. Maka tatkala datang bimbingan ulama yang ternyata bimbingan ulama tersebut bertentangan dengan sikapnya, ya, maka dia akan terus mempertahankan sikapnya dan menolak bimbingan para ulama sehingga dia akan semakin jauh dari kebenaran dan kehilangan istiqomah di atas al-haq. Nah, jadi terjatuh dan terperangkap dalam jurang dua kali. Yang pertama adalah membangun sikap sebelum datang bimbingan para ulama. Yang kedua, ketika datang bimbingan para ulama dan ternyata bimbingan tersebut bertentangan dengan sikapnya, enggan dia untuk rujuk, enggan dia untuk kembali mengikuti bimbingan para ulama dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti sikapnya dengan sikap yang sesuai dengan bimbingan para ulama. Gengsi ataupun takut kehilangan pengikut atau kehilangan teman. Ya. Sehingga kata Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabri rahimahullah, nah, tatkala mereka syabab, para pemuda tergesa-gesa, ya, fawaqa'u fi syubuhat, faqalabat 'alaihimul haqa'iq wa lubbisa lahumul bid'ah fi libasus sunnah, maka mereka akan terjatuh dalam perangkap-perangkap syubhat. Wa qulibat 'alaihimul haqa'iq, maka hakikat realita yang ada akan dibalik. Dan itu yang terjadi ketika seseorang menjauh dari bimbingan para ulama, terlebih khusus dalam masa-masa fitnah, maka prinsip-prinsipnya akan terbalik. Yang dulu dia pegangi prinsip di dalam bermanhaj, prinsip di dalam fitnah, yang dulu dia yakini, dikarenakan dia menjauh dari bimbingan ulama dan terkena syubhat, akhirnya prinsip itu terbalik. Kalau kata Imam Nawawi, timbangannya terbalik. Dan ini nyata dan pasti terjadi. Nah, walau bisa lah mundia dan kebid'ahan akan dirancukan di sisinya, sehingga dia menyangka bahwasanya yang dulu itu salah menjadi kebenaran, dan dia menyangka yang dulu itu benar menjadi kesalahan dan kebatilan. Yang dulu mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti bimbingan para ulama, menerima bimbingan para ulama, melaksanakan bimbingan para ulama, karena sudah mulai ada kebid'ahan dan syubhat yang mengenai kalbunya, berbeda ucapannya sekarang. Oh, bimbingan para ulama boleh diikuti, bukan wajib diikuti, boleh diikuti dan boleh tidak. Ada lagi yang mengatakan bimbingan para ulama boleh diikuti ketika mencocoki Al-Kitab dan As-Sunnah. Nah, ya, jadi mencampur aduk hal yang berbeda, masail ijtihadiyah, ya, dicampur dengan masail nawazil, masalah-masalah ijtihadiyah. Namun yang para ulama berselisih pendapat dalam masalah sholat, dalam masalah zakat, nah, masalah-masalah ini memang para ulama berselisih pendapat. Nah, maka boleh di situ mengambil pendapatnya ulama A, nah, dan ada yang lain mengambil pendapat ulama B, karena masing-masing punya dalil. Dia campur dengan masalah nawazil, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang menyangkut maslahat umat. dicampur aduk sehingga bingung terkena syubhat. Padahal jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'uhu walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'allamu alladziina yastanbiqunahu minhum. Perintah untuk merujuk kepada para ulama dan mengikuti bimbingan mereka, ini adalah ibadah. Nah, berbeda kata. Dan begitu seterusnya. Walau bisa mengukur bid'ah fi libas sunnah, dan akan dirancukkan untuknya kebid'ahan dalam pakaian apa sunnah. Seolah-olah sekarang yang sedang adalah ini. Padahal dulu dia yakin ini adalah badai. Nah, khotil akhidbah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya Syekh Muhaddid Syekhul Arabi Ibn Hadi Ibn Umair Al-Mazbani hadithullah ta'ala juga mengucapkan kalimat yang serupa dalam kitab beliau Al-Dari'ah. Beliau berkata, lama kana syababu murtabitina bil ulama wa yasma'una min nasihatihim كانت الحماية والصيانة من كل أنواع الضلال من الكفار والملائكة والزنادقة وأهل البدع والضلال. Tatkala para pemuda terus terikat dengan para ulama, apa itu maksudnya terikat? Ya, mereka mengikat diri mereka untuk selalu mengikuti bimbingan para ulama, dan mereka mendengarkan nasihat-nasihat mereka, nasihat-nasihat para ulama, maka akan terbangun al-himayah wal-hafadah wasiyam, ya, benteng dan penjagaan min kulli anwa'id dalal, dari segala macam kesesatan. Nah, dari kalangan orang-orang yang disebarkan orang-orang kafir, orang-orang murhid, orang-orang jindik, ambil jindak, orang-orang akan terus terjaga, dikarenakan mereka ya berlindung kepada sosok yang menjadi pewaris para nabi, dan mereka melakukan hal itu ya bukan sebagai sebuah taklid, tetapi memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jelaskan. Ketika kita merujuk kepada para ulama bukan berarti kita ini mukallid. Nah, tetapi kita ini muttabi'. Ya, ini perlu dipahami. Ketika kita merujuk kepada para ulama itu bukan berarti kita adalah apa? Taklid kepada mereka, bukan. Tetapi justru karena kita mengikuti perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam as-sunnah. Nah, ya. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala ya, ketika ditanya tentang merujuk kepada para ulama, nah, apakah merujuk kepada para ulama itu merupakan prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah? Nah, maka beliau menjawab, Allah Jalla wa'ala yaqul, Allah Jalla wa'ala berfirman, fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dhikr, yaitu para ulama, jika kalian tidak tahu. Tadi sudah kita sampaikan, fitnah ketika datang itu diketahui oleh para ulama. Sehingga kita bertanya kepada ahli dzikir yang mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan, hada amrun minallah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Birruju'i ila ahli ilmi. Perintah untuk merujuk kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi aga'udhu, ayat yang sudah saya bacakan tadi. Ar-ruju'u ila ahli al-ilmi wajibun, kata beliau. Berujuk kembali kepada ahli al-ilm, kepada para ulama, itu hukumnya wajib, bukan taklid. Fala yajuzu lil juhhal wal awam wal mubtadi'ina fi talabil ilmi an yaqtasibu 'ala fahmihim aw 'ala ra'yihim. Maka tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan bagi juhhal, orang-orang yang bodoh, maupun awam, ataupun mubtadi'i, orang-orang yang masih baru mulai di dalam menuntut ilmu, untuk yaktasiru, mencukupkan diri, ala fahmihim, pada pemahaman mereka, atau ala ra'yihim, atau pendapat mereka. Nah ini penting ya, tidak boleh katakan mencukupkan diri dengan pemahaman kita dan pendapat kita. Yajibu alaihim an yarji'u ila ahli al-ilmi yas'alunahum ma ashkala alaihim. Wajib bagi mereka untuk rujuk kembali kepada para ulama, bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang membuat mereka bingung. Jadi itulah fitnah, membuat kita bingung. Maka kita kembali kepada para ulama. Nah, ikhwatil ahibah, kita lanjutkan tadi perkataan Syekhul Nawawi, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan berikutnya, walamma qaqu hadha al-iqtida', ya, tadi beliau mengatakan ketika para pemuda mengikat diri mereka dengan para ulama, ya, mereka mendengarkan nasihat-nasihat bimbingan-bimbingan mereka, maka akan terbangun apa? Penjagaan dan benteng dari segala macam jenis kesesatan yang disebarkan oleh orang-orang kafir, mulhid, jinni, ahli bid'ah, ahli dhalal. Walamma faqu hadha al-ittiba', maka tatkala mereka sudah menguraikan ikatan ini, melepas ikatan ini, bainal ulama, ya, antara diri mereka dan para ulama, waliltizam di hadal manhaj, dan mereka meninggalkan untuk terus continue, ya, di atas manhaj ini, ja'atil masyakil wa ja'at daya'u, maka datanglah, ya, masyakil, ya, segala macam permasalahan dan problematika, wa ja'at daya', dan datanglah daya', yaitu apa? Kehilangan, artinya dia hilang dan dia terbawa arus, ya, dan keluar dari elemen hujul haq. Nah, kemudian Syekh Ubaid, ya, juga mengatakan dalam kita melihat dari Syaratul Qadar di Syaratul Tuhan min Madhabis Salaf rahimahullah ta'ala, waqad athbata tajaruhu 'ala nahwi at-tarikh, dan sungguh pengalaman telah menetapkan, memberikan kesimpulan, ya, bahwasanya kubara al-ulama, ulama-ulama kibar, humul ladzina yukhraju bihim 'ala ummati kurubatul mushkilati min nawazil, ya, mereka itu menjadi sebab umat mendapatkan jalan keluar dari segala macam permasalahan-permasalahan yang melanda. Wa bihim tajtami'ul kalimah, dan dengan para ulama itu keutuhan dan persatuan jalbul kalimah akan terrealisasi. Wa bihim yutahassanu au yutahassanu ahlu sunnah, dan dengan sebab mereka, dengan sebab para ulama, ahlu sunnah itu akan terjaga. Fahumudzabun an sunnati wa an ahliha, maka mereka para ulama adalah orang-orang yang membela sunnah dan membela para pembawa sunnah fi kulli zamanin wa fi kulli makan, pada setiap waktu dan setiap tempat. Kemudian sebagai penutup, ya kita ringkas karena pembahasan yang seperti ini sudah berulang-ulang, ya. Dan apa yang saya mau bacakan adalah wasiat dari Syekh Umar Al-Qur'an Rasulullah dengan Abdul Rahim Al-Bukhari Alhamdulillah, ya, tentang tanda-tanda binasanya manusia. Ya, mereka keluar dari istiqamah dan terjerumus di dalam jurang-jurang kesesatan dan kebinasaan itu, ya, ada beberapa sebab. Beliau akan sebutkan di sini, ya, insyaallah kita bacakan. Qala Habibullah, beliau menyebutkan yajibu an nahrisa ayyuhal ahibbah ala al-ijtima'i bil haqq wal ikhtilafi 'alayhi. Wajib untuk kita bersemangat, wahai saudaraku tercinta, beliau, untuk al-ijtima' bil haqq, bersatu di atas kebenaran. Ini juga merupakan prinsip Ahlus Sunnah, membangun persatuan di atas kebenaran. Sehingga kalau ada orang yang mengajak dan menyeru kepada perpecahan, maka dia bukan seorang Sunni, bukan seorang Salafi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa perpecahan itu di antara ciri-ciri musyrikin. Wala takunu minal musyrikin innallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun, kata Allah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu mereka yang mencerai-berai, yang memecah belah agama mereka, dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Nah, maka kata beliau, hendaknya kita bersemangat untuk menjaga persatuan di atas al-haq, wal-ikhtilaf 'alaihi, dan menjaga keutuhan persatuan tersebut di atas al-haq. Wa an yansaha ba'duna ba'dha. Kemudian ini penting juga, di antara wasilah-wasilah istiqamah adalah apa kata beliau? Hendaknya sebagian dari kita menasihati sebagian yang lain, mengingatkan sebagian yang lain, dikarenakan tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Sehingga kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang saudara, tatkala melihat saudara kita terjatuh dalam kesalahan, hendaklah menasihatinya dengan baik, mengajaknya kembali kepada kebenaran, ya, memegang tangannya erat-erat, mari kita kembali kepada al-haq, bukan malah malah mencelanya atau mencacinya atau menyebarkan kesalahannya dan begitu seterusnya. Nah, ya, jadi saling menasihati, karena tanda kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya adalah dengan sih dia menasihatinya tatkala saudaranya salah. Maka engkau sebagai orang yang dinasihati juga harus sadar, ketika ada saudaramu menasihatimu, berarti justru dialah saudaramu yang betul-betul apa? Hakiki. Saudaramu yang paling setia. Ya. Karena bukanlah persaudaraan itu dibangun di atas apa? Masalah duniawiyah. Masalah dunia bukan. Akan tetapi justru persaudaraan yang akan kekal, yang akan bermanfaat, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah persaudaraan di atas al-haq, yaitu saling menasihati. Nah, wa an yusi aw wa an yusiya ba'duna ba'dan bil haq billati hiya ahsanu lillati hiya aqwam, kata beliau. dan hendaklah sebagian dari kita yusi, memberikan wasiat ba'dhon kepada sebagian yang lain, bilhaq, dengan kebenaran, billati hiya ahsan, dengan cara yang benar, lillati hiya aqwa, untuk meraih hasil yang paling baik. Jadi yang menasihati juga harus punya adab dan cara yang baik. Ya. Menasihati dengan cara yang baik untuk menuju hasil yang terbaik. Inilah hakikat daripada ukhuwah, persaudaraan di atas keimanan. Ya, jadi saling menasihati, saling memberi wasiat. Innal insana lafi khusr. Innallazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Saling berwasiat, mengingatkan, mengajak. Nah, wa an nasruka fi dhalika sabila ahli al-'ilmi. Dan hendaknya kita menempuh jalan tersebut di dalam menjaga persatuan, di dalam saling menasihati, di dalam saling memberi wasiat, itu ditempuh ya sabila ahli ilmi, ya, dengan caranya ahli ilmi, dengan caranya para ulama. Dikarenakan terkadang orang menuntut ilmu, tetapi di dalam menuntut ilmu dia memakai caranya sendiri, tidak mengikuti caranya para ulama, maka ini salah dan tidak akan mendapatkan berkah ilmunya. Ilmu yang dia tidak, yang dia dapatkan, tidak akan mendapatkan berkah. Demikian pula di dalam kita beribadah, di dalam kita beragama, di dalam kita menasihati, maka seharusnya kita juga menempuh cara yang dicontohkan oleh para ulama. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Nah, wa anwatiqa as-silata bil ulama. Kemudian berikutnya, ini sebab-sebab apa? Ya, untuk istiqamah. Ya. Dari apa? Menjaga persatuan. Ya. Kemudian saling menasihati, saling memberikan wasiat dengan cara yang baik, sesuai dengan cara dan metodenya para ulama, sebab istiqomah dan selamat dari kebinasaan. Kemudian yang keempat, wa an nasluka na'afan wa an nuwaddiq as-silata bil ulama, dan hendaknya kita nuwaddiq, menguatkan as-silata, hubungan kita bil ulama, dengan para ulama. Jangan pernah melepas dirimu dari hubungan dengan para ulama. Walaupun engkau mungkin tidak bisa secara langsung, mungkin dengan lewat saudaramu yang biasa berhubungan dengan para ulama, supaya kamu mendapatkan bimbingan. Nah, wa innal ulama'a hum waratsatul anbiya, dikarenakan para ulama mereka adalah pewaris para nabi, kama jaa dzalika 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhrajahu Imam Ahmad wa ghairuhu wa huwa haditsun hasan. Karena sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, sebagaimana hal itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan ini adalah hadis yang hasan dalam dia. Fayajibu alaikum walhalatu hadihi luzumu warzil ulama, maka wajib atas kalian dalam kondisi seperti ini untuk senantiasa mengikuti para ulama, mengambil bimbingan mereka, mengambil nasihat mereka dan melaksanakannya. Walhadaru min mukhafaratihim, wajib untuk terus ya berhubungan dan mengikuti para ulama. Walhadar, dan menjauhi, min mukhafaratihim, dari berpisah dari para ulama. Nah, kalau kamu ingin selamat, jauhilah untuk punya sikap berpisah, memisahkan diri dari ulama. Nah, wa musyafaqihim, apalagi menentang mereka. Ya, bukan sekedar meninggalkan para ulama, memisahkan diri dari para ulama, tapi bahkan lebih dari itu, musyafaqihim, menentang para ulama. Para ulama memberikan nasihat ini, dia tentang, dan dia lebih memilih nasihat dari dirinya sendiri, caranya sendiri. Ya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, yang dulu prinsipnya masya Allah, ketika datang fitnah berubah. Bimbingan para ulama boleh diikuti tatkala sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia sendiri yang memilih. Oh ini bimbingan ulama tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga nggak perlu dipakai. Ini menentang yang menghadirkan. Menentang para ulama. Nasihatnya para ulama seperti ini, karena dia pandang nasihat itu menurut dirinya, menurut pemahamannya dan pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tak perlu diambil dan dilaksanakan. Nah, ya, jadi ingat perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan apa? Lajus, tidak boleh bagi juhal atau orang awam atau yang masih baru menuntut ilmu untuk mencukupkan diri dengan apa pemahamannya dan pemikiran dan pendapatnya. Wajib untuk bertanya dan kembali kepada para ulama. Nah, sehingga sangat lalu ketika dia mengatakan hal itu, bimbingan para ulama boleh dilakukan, boleh diambil, boleh dilaksanakan, tatkala sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu untuk apa engkau kembali kepada para ulama? Kalau akhir-akhirnya juga kamu juga yang menilai. Ya, bukannya para ulama yang menjadi hakam, penentu untuk menilai pendapat kita, tapi justru pendapatnya dan bimbingan ulama yang dia nilai. Dia menjadi hakimnya. Itu balik lagi tadi. Apa? Kuli batil hakau, ya kata Syekh Abed. Sudah terbalik hakikatnya. Imbangnya terbalik. Imbangnya terbalik, repot. Kita bisa diprotes sama orang. Ya. Jualan kita ya, diprotes. Nah, jadi kata dia al-hadar, hati-hati untuk memisahkan diri dari para ulama dan menentang mereka. Wa inna musyaqata urrotin ubuwati halakun. Dikarenakan menentang pewaris para nabi adalah halak, kehancuran. Walakun, dan itu pasti. Nah. Kemudian beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Imam Ad-Darimi, akhraj Al-Imam Ad-Darimi fi Sunan bi isnad sahih. Anna Al-Imam Sa'id bin Jubair qila ma 'alamatu halakin nas. Al-Imam Ad-Darimi dalam Sunan telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Imam Sa'id bin Jubair ditanya, apa tanda ataupun ciri-ciri kebinasaan dan kehancuran manusia? Ya, qal, beliau menjawab, idza halaka ulama'uhum, jika ulama mereka telah binasa, telah wafat. Tidak ada lagi para ulama di tengah-tengah umat, maka tumbuhlah kehancuran. Karena tidak ada lagi yang membimbing mereka, tidak ada lagi yang menyelamatkan mereka dari kesesatan, tidak ada lagi yang menyelamatkan mereka dari perangkap-perangkap syubhat. Sehingga ini merupakan tanda binasanya manusia ketika ulama mereka telah binasa, telah wafat. Bagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Allah akan mencabut ilmu bukan dengan cara mencabutnya secara langsung dari dada-dada manusia, tetapi Allah akan mencabut ilmu ya dengan cara apa? Mewafatkan para ulama. Sehingga kalau ulama sudah wafat, manusia akan bertanya kepada siapa? Sembarang orang. Nah, hatta idza lam yutqi 'aliman aw lam yaqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'idu wa aqta bi ghairi 'ilmin fa dhallu wa adha. Itu kata Rasulullah. Sehingga ketika sudah lagi tidak tersisa seorang alim pun, seorang ulama pun, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin, mengangkat mereka di atas kedudukan mereka, yang akhirnya mereka pun akan bertanya kepada orang jahil tersebut. Maka seorang jahil, fakir syekh, orang yang tidak punya tidak akan mungkin untuk bisa memberi, ya kan? Dia tidak punya ilmu, jahil, gimana bisa memimpin umat untuk menuju kepada kebenaran dan keselamatan? Akhirnya dia berfatwa dengan fatwa yang sembarangan, tidak terjadi persatuan, tidak terjadi ukhuwah, tidak terjadi persaudaraan, tetapi justru yang terjadi apa? Perpecahan, permusuhan, pemboikotan. Itulah hasil dari fatwanya al-juhal, orang-orang bodoh. Nah, ya, karena fatwanya ulama ditentang. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi ulama, itulah tanda kehancuran manusia. Jadi kata Sa'id bin Jubair, alamatul halakin nas adalah apa? Idza halaka ulama'uhum, ketika ulama mereka sudah binasa. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, yas'alu sa'i. Nah, ataupun kata beliau, wahalakul ulama. Sekarang dia ingin menjelaskan hilangnya para ulama atau binasanya para ulama, laha maknanya. Hadhihi kalimat, kalimat ini punya dua makna. Al-makna al-awwal, kata syekhuna, makna yang pertama, halakuhum bimakna mautul ulama, binasanya para ulama, yang berarti apa? Wafatnya para ulama, seperti dalam hadis Rasulullah yang saya sebutkan tadi. Wa hadza qad jaa fi hadits Abdullah bin Amr al-muttafaq alaih, dan ini telah datang dalam hadis Abdullah bin Amr muttafaq alaih, inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yanzi'uhu min suduril nas, al-hadits yang sudah saya sebutkan. Jadi binasanya para ulama itu ada dua makna. Makna yang pertama, memang ulama itu sudah wafat, Allah wafatkan, Allah cabut, yang disebutnya dalam hadis Abdullah bin Amr dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah saya sebutkan. Al-makna tsani, makna yang kedua, anna al-ulama'a baina adhhurin nas. Perhatikan ya. Makna yang kedua kata Syekhuna, ulama itu masih ada di tengah-tengah manusia. Masih banyak masyayikh dan ulama. Walakinnan nasa bima'zilin anhum, akan tetapi manusia bima'zil, terpisah dari mereka, ya, tidak lagi terikat dengan para ulama. Mereka memisahkan diri dari para ulama, bahkan dibuat benteng yang kokoh yang akan memisahkan umat dengan para ulamanya. Na'udzubillah. Tidak usah lagi tanya-tanya ulama, tidak usah lagi tanya-tanya masyarakat. Nah, ini salah satu benteng penanaman prinsip batil, menghalangi manusia dari para ulama, sebagaimana itu ciri-ciri ahlul kitab menghalangi manusia dari al-haq, itu dari para nabi dan pewarisnya, sebagaimana saya bahasakan itu dalam surat subuh, ya kun ya ahlul kitab liman rasuduna an sabilillah man amana tad'una ma'iwa jawan syuhada. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menghalang-halangi manusia dari kebenaran, menghalangi orang-orang yang beriman untuk mencari kebenaran? Kalian inginkan kebengkokan dalam agama, padahal kalian tahu bahwasanya yang mereka sampaikan para nabi dan para rasul itu adalah kebenaran. Itu jadi ahlul kitab, menghalangi manusia dari al-haq. Nah, sehingga kata beliau, muzahiduna fihim, mereka merasa zuhud terhadap para ulama, artinya tidak butuh, ya, tidak butuh kepada para ulama, mencukupkan diri dengan pendapat mereka atau pendapat guru-guru mereka, sudah tidak mau dengar. Mau ada apa, mau pokoknya sudah saya lebih percaya kepada guru saya, kepada syekh saya, kepada ustaz saya. Nah, masyaallah salam. Tidak berlaku di kalangan ulama, tidak berlaku. Nah, ini adalah makna yang kedua dari binasanya para ulama. Artinya ulama ada, tetapi seolah-olah mereka tidak ada. Ada yang mereka seperti tidak ada. Nah, karena mereka tidak mengambil faedah dari para dari adanya para ulama tersebut. Au anna haula'i nasa ramu fi anfusihim qudratan wa tamakkunan. Perhatikan. Atau kondisi yang ketiga dari makna yang kedua, ya, dari manusia terpisah dari para ulama. Yang kedua, manusia merasa tidak butuh kepada para ulama. Yang ketiga lebih ngeri lagi, atau mereka ini manusia-manusia ini romu fi anfusihim, menganggap bahwa diri mereka memiliki kudratan, kemampuan, watamakunan dan keahlian. Farofabul insya'a ila kalami ahli ilmi, sehingga mereka tidak mau tunduk terhadap kalam bimbingan para ulama, karena mereka menganggap diri mereka sudah ahli, sudah punya kemampuan untuk beristinbat, untuk beristihad, mencari solusi ketika datang sebuah problem dan fitnah. Yaitu tadi saya ulang lagi, kalangnya ulama yang dihakimi, ya, sudah terbolak terbalik ini orang. Nah, ini lebih terlihat ketika dia merasa dirinya sudah mampu, sudah punya tamakut, nah, sudah mutakhasis, ya, tidak punya takhasus. Apa isinya takhasus itu? Hah? Spesifikasi dalam ilmu tertentu. Kata Syekhul Alamah Al-Lughawil Barik Abdurrahim Al-Awkuhi, nah, an-nas al-amna takhasusun, manusia sekarang ini suka apa? Punya takhasus, ya, spesifikasi dalam hal ilmu ini, ahli bahasa, ini ahli fikih, ini ahli aqidah. Wa fil haqiqati innama huwa takhaffuf, kata Syekhuna, dan hakikatnya itu adalah takhaffuf. Apa? Meringankan diri. Karena dia hanya paham satu bab. Ulama dulu mutafakkirin, mereka luas ilmunya dalam hal aqidah, mereka mutakhasus dalam hal hadis, mereka mutakhasus dalam hal fiqh, mereka mutakhasus dalam hal usul fiqh, mereka mutakhasus paham semuanya. Tapi ulama, maksudnya orang-orang sekarang, nah, begitu. Nah, tak fokus, cari keringanan sebenarnya. ya, ada yang mutakhasis fil usul, mutakhasis fil madah, fil hadith. Nah, sehingga dia mulai menilai dan menimbang sesuai dengan kaidah-kaidah usul yang menurut dia, padahal kaidah usul sendiri menyelisihi apa yang menjadi pendapatnya. Hal itu adalah adam faham, ini menunjukkan tidak adanya pemahaman yang teliti. Nah, ya, jadi yang ketiga kondisinya apa? Para ulama itu ada tetapi seolah-olah tidak ada, yaitu mereka manusia merasa bahwa mereka sudah punya kemampuan dan juga keahlian untuk beristimbat, sehingga mereka menolak untuk mendengar dan mengikuti dan taat terhadap bimbingan para ulama. Faqallu wa qallu, kata dia. Maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang. Wala syakka fi kiltal alataini annahu halakun lahum, dan tidak diragukan lagi bahwa pada dua kondisi ini, dua makna ini, ya, annahu halakun lahum, semuanya adalah kehancuran untuk mereka. Baik ketika memang orang itu sudah wafat, ya, sehingga tidak ada lagi yang dijadikan apa? Rujukan. Apa yang lebih parah lagi ketika ulama itu masih ada tetapi sudah tidak dipakai. Nah, semuanya akan membawa kepada kehancuran. Wa annahum mundaku, dan mereka akan dihancurkan. Bi anna alladhi yubayyinu linnasi al-halala wal harama was-sawaba min al-mukhti' wa min was-sawaba min al-khata' was-sahiha min as-sabil al-ghadda min as-sabil huwa al-mumul ulama rabbaniyun. Dikarenakan yang bisa menjelaskan untuk manusia perkara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang sahih dan yang sabil, dan yang gemuk dan yang kurus, maksudnya yang benar dan yang salah, yang batil, itu yang bisa menjelaskan adalah para ulama ar-rabbaniyun alladzina lazamu au lazimu manhajan nubuwwatil ma'sum, yang mana mereka para ulama ya melazimi, ya menetapi, memegangi manhaj para nabi yang terjaga. As'alullah al-azim bilanihi wa karami, aku memohon kepada Allah yang maha agung dengan segala maha murahnya, an yubarik lana wa lakum fil a'mali wal a'mali wal awqat, supaya Allah memberikan berkah kepada kami dan kalian semua dalam hal amalan, dalam hal umur dan waktu. Wa an yaj'alana wa iyyakum hudatan muhtadin, dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi hudatan muhtadin, para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Ghairu qalin awalan mubinin, yang tidak sesat maupun menyesatkan. Wassalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini juga menjadi akhir dari taklim kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar bersama memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam fitnah, baik syubhat maupun syahwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya, dan senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap ucapan maupun perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah